Thank you.

apa di dunia ini. Selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa kau tahu ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah yang kita alami, sudah pun berharap melari di mentari, mengulang cinta kita. Membawa malapetaka. We'll be right back. Now